bagian keturunan Adam dari punggung Nabi Adam. Bapa Allah firman, khalaqtu haula'i jil jannah wa bi'amal ahli jannah wa'arun. Aku usahkan mereka ini untuk menghuni surga dan akan beramal dengan amalan penghuni surga. Tumma nadaba zawqal hatta ada min wudhu'iyah. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam. Ini yang kedua kalinya. Maka keluarlah dari keturunan Nabi Adam yang lain. Fakala, kalau Tuhan lagi rindu, waktu amalkan rindu yang malu. Allah berkata, aku menciptakan mereka ini untuk menghuni neraka dan akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Fakala, ya Rasulullah, fakimal amal. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, kalau itu apa? Kita susah payah beramal. Kalau memang sudah ditempatkan seperti ini, ya. Fakala, inna wara ija khalaqal abdali jannah. Sa'amalahu di amal al-jannah. Hatta yamuta ala amalin min amal al-jannah. Baik kalau begitu kan. Sesungguhnya Allah jika telah menciptakan hamba untuk menjadi penghuni surga, Allah akan mengangkat orang itu untuk melakukan amalan ahli jannah sampai dia mati berada di atas amalan ahli jannah. Maka Allah memasukkan orang itu dalam jannah. Wa idza khalaqal afdalina istakmalahu di amal ahlina hatta yamuta ala amalin min ahmal ahlina al-ilhumna. Dan jika Allah telah mengucapkan hamba untuk menjadi penghuni neraka, Allah akan menjadikan hamba itu melakukan amalan ahlina sampai dia mati berada di atas amalan ahlina. Maka Allah pun memasukkan orang itu dalam neraka. Rawal Malik wal Hakim wa qala ala qad muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik wal Hakim dan Al Hakim berkata hadis ini sanadnya sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Wa rawahu Abu Dawud min wajh akhar an Muslim ibn Yasar an Nu'aym ibn Rabi'ah an Umar. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan bentuk lafaz yang lain dari Muslim ibn Yasar, dari Nu'aym ibn Rabi'ah, dari Umar. Barakatuh. Riwayat ini bukan bukan azab Allah. Tersedisikan oleh para ulama ahli hadis. Ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkan. Di antara ulama yang mensahihkannya ialah Al-Imam Al-Hakim. Beliau dalam beberapa kesempatan menyatakan sahih ala syarat Muslim. Riwayat ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Dalam kesempatan yang lain, beliau menyatakan sahih ala syarat Syaikhain. Riwayat ini sahih berdasarkan syarat Al-Imam Bukhari wa Muslim. Nah, barakallahu. Adapun Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan hadis ini hasan. Nah, lebih rendah derajat ya dari sahih. Al-Imam Az-Zahabi menyatakan fihi irsal, dalam riwayat hadis ini terjadi irsal yang merosal. ada kemursalan jalan. Di antara alasan ya, yang mengatakan hadis ini dhaif, kita karena riwayatnya mursal. Di antara rawinya ada yang bernama Muslim Ibnu Yasar, ini tidak mendengar dari Umar. Ada yang mengatakan bahwa di antara Muslim Ibnu Yasar dan Umar ini ada seorang yang majhul. Disebutkan tadi An Muslim Ibnu Yasar An Mu'im Ibnu Rabi'ah An Umar. Antara Muslim Ibnu Yasar ada, antara Muslim Ibnu Yasar dan Umar ada rawi yang bernama Mu'im Ibnu Rabi'ah. Inilah yang majhul barakatuh. Al-Mundhiri Ahmad Ta'ala menjelaskan bahwa kalaupun hadis ini ada yang membaikkan, karena dan Mu'aym Ibn Rabi'ah itu majhul, dan juga pernyataan Al-Zabi bahwa dalam hal ini terdapat irsal atau hadis ini termasuk hadis mursal, mursal termasuk hadis yang baik. Namun makna hadis ini sahih berdasarkan banyak riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah ini, di antara ialah riwayat-riwayat sesudahnya. Barakallahu. Nah, yang paling penting di antara semua ialah bahwa ahli jannah dan ahli neraka telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan berubah. Siapa yang menjadi ahli jannah dan siapa menjadi ahli neraka? Makna semacam ini diperkuat dengan hadis-hadis yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ma minkum min ahad illa waqad kutiba maqadihi min nar wa maqadihi min al-jannah. Siapa dari kalian telah menetapkan tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga? Nah, apa hadis yang sahabat itu ini sebagai penguat hadis sebelumnya. Wafal Qut'ah Ibn Rahawai hatta sana Baqiyatu Ibn Walid berkata Qut'ah Ibn Rahawai dalam menceritakan pada kami Baqiyah Ibn Walid kala أخبرني الزبير محمد بن الوليد عن رافض بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة فلما خبرتهم بدل قايا الزبير يعني محمد بن الوليد سري رافض بن سعد سري عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبوي سري ببك عن هزام بن حكيم بن حزام سري هزام بن حكيم بن حزام Anna Rasulullah qala walau sebenarnya ada seorang laki-laki yang berkata ya Rasulullah atubtada'ul a'malu an fatudiyal qada wa Rasulullah apakah amalan itu baru akan muncul ketika manusia melakukannya, apakah amalan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya? Faqala Rasulullah bersabda Inna Allah lamma akhraja dhurriyyata Adam min dhahrihi ashhadahum ala anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengeluarkan keturunan-keturunan Nabi Adam dari punggung Nabi Adam, Allah mempersaksikan mereka atas diri mereka tentang tauhid. Tsumma afada bihi khaffain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala afada bihi khaffain. Menggiring mereka di kedua telapak tangan. Faqala ha'ulai al-jannah wa ha'ulai an-nar. Allah berfirman, yang ini akan masuk surga, yang ini akan masuk neraka. Fa'ahlul jannah muyassaruna bi amali ahli jannah wa ahlun nar muyassaruna bi amali ahli nar. Yang akan menjadi penghuni surga dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli jannah, dan yang akan menjadi penghuni neraka dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Sahih Al-Kabir. Nah, dengan sanad yang sahih, ini menunjukkan bahwa makna hadis sebelumnya itu sah. Ya, kita pakai untuk tambahan muat. Ya. Di sini jelas bagaimana yang telah disampaikan bahwa ketetapan untuk menjadi penghuni surga atau penghuni neraka ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berubah. Yang ditetapkan menjadi ahli jannah akan diberi kemudahan oleh Allah seamal dengan amalan ahli jannah sampai mati. Yang menjadi ahlinya itu begitu akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan amalan amalan ahlinya sampai mati di atas amalan ahlinya. Tak berubah. Jadi rahasianya jelas semuanya adalah terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak tahu apakah kita ini ahli jannah atau ahli nar. Sehingga kita tetap berusaha untuk beramal sebaik mungkin. Ya. Nah, dan kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita menjadi ahli jannah, maka kita dengan mudahnya untuk melakukan amalan-amalan ahli jannah. Dan kalau seandainya naudzubillah min dzalik, Allah takdirkan kita menjadi ahli nar, maka akan betul-betul mudah melakukan amalan ahli nar. Susah untuk diajak melakukan amalan-amalan ahli nar. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saat ini biasa sholat, biasa belajar agama Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah kemudahan dari Allah. Sampai nanti ketika kita mati, Allah menetapkan kemudahan kita ke amalan-amalan. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua menjadi ahli jannah. Nah, sehingga ada orang yang kita saksikan susah diajak untuk kembali ke jalan kebaikan. Tapi kalau diajak untuk melakukan pembukaan, Masya Allah, senang sekali. Ya, kita khawatir jangan-jangan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan untuk melakukan amalan-amalan. Tapi kita tidak boleh memastikan. Kita tidak boleh apa ini? Memastikan. Karena bisa jadi di akhir-akhir hayatnya dia akan melakukan amalan ahlul jannah. Karena Allah menetapkan dia adalah ahlul jannah. Sehingga kita hanya mengkhawatirkan, tapi tidak boleh memastikan. Sebagaimana kalau kita melihat ada orang yang asing dalam taatan, kita harus berharap, berharap semoga dia benar-benar mati di atas ketaatan dan menjadi ahli jannah. Tapi tidak boleh memastikan. Kenapa? Karena terjadi orang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahli jannah, sehingga di akhir-akhir hayatnya berubah total. Dulu asalnya rajin sholat, sekarang tidak pernah sholat. Dulu dia selalu taat, tanpa dia selalu maksiat. Ya, karena Allah menetapkan dia di al-nar, maka pasti di akhir hayatnya dia akan melakukan amalan al-nar dan akan masuk neraka di atas amalan al-nar itu. Naudzubillah min dzalik. Semuanya terkait dengan keimanan dengan apa yang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah terbahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga untuk menjadi ahli jannah dan ahli neraka sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu takdir kita sehingga Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk beramal. Ya, nah. Selanjutnya, ini juga masih berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke 43. Ini sering kita dengar hadis ini karena populer ya dalam kaum muslimin. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah Ta'ala meridainya, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiq al-mushuq, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu orang yang benar dan dibenarkan. Sadiq karena Rasul itu ialah jujur atas apa yang beliau sampaikan, al-mushuq dakwah beliau dibenarkan oleh orang-orang yang suci. Ya. Inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sungguh salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan nutfah ialah al-mani. Mayakul alat pesan mislah dari kemudian menjadi alat kok seperti itu yang 40 hari lagi menjadi apa ini? Alat kok alat kok bukan oleh para ulama asyam jabir al-qalib dan beku ya. Tumma yakulu mudghatan misla dari kemudian 40 hari lagi menjadi mudghah. Al-mudghah adalah kata ulama ithaqlah, yakni sepotong apa ya. Tumma yakulu Allah ilaihi malakas di arba'i kalimah. Kemudian Allah SWT mengutus seorang malaikat untuk menetapkan empat pernyataan. Sayyidatu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa safiyun aw sa'iyun. Ditetapkan baginya satu amalnya, dua ajalnya, tiga rezekinya, empat dia akan menjadi ahli neraka atau ahli jannah, sengsara atau bahagia. Kemudian takut dia roh, kemudian hiduplah roh atasnya. Bahwa la ilaha illallah, inna ahadakum la ya'malu bi amal ahli jannah hatta ma yakunu baina wa baina illa zira'. Hasbi ku ahli kitab, fayamalu bi amali ahli Allah, baik puluh. Demi zat yang tidak ada yang berarti sebagai kecuali dia. Sungguh, seorang dari kalian ada yang melakukan amalan al-jannah di awal-awal hidupnya. Sampai jarak antara dia dengan surga hanya lain. Satu dirham, satu hasbah. Ya, hitung jari tengah sama siku-siku. Ya. Sangat dekat perumpamaan. Orang ini awal-awal hidupnya sampai tengah-tengah hidupnya ada yang melakukan amalan al-jam. Sampai mau mati dia masih ada yang melakukan amalan al-jam. Tapi kita takdirnya telah mendahului orang itu dengan catatan bahwa dia adalah ahlinya, maka di akhir hidupnya dia melakukan amalan dunia sehingga dia masuk neraka. Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahlinya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa'tik ma'al kitab wa ya'malu bi amali al-jannah fa'tuluha. Sesungguh ada di antara kalian yang awal-awal hidupnya melakukan amalan al-jannah sampai jarak antara dia dengan neraka hanya satu langkah. Jadi pertengahan hidupnya dan akhir hidupnya yang dia ini melakukan amalan al-jannah sampai neraka itu di pelupuknya. Ya. Tapi catatan amal telah mendahului waktu dan ditetapkan dia sebagai al-jannah sehingga di sisa hidupnya dia melakukan amalan al-jannah dan kini dia masuk dalam apa yang mutakat kepala hadis ini sepakat oleh Abu Hurairah. Kalau dunia sebutkan al-jannah itu diberi kemudahan melakukan amalan al-jannah. Kalau dalam hadis ini disebutkan kasus yang jarang terjadi, yakni dia di awal-awal melakukan apa ini? Amalan al-jannah, tapi karena dia adalah kalau al-jannah menurut takdir Allah, maka di sisa hidupnya dia melakukan amalan al-jannah. Jadi hadis-hadis sebelumnya itu berkaitan dengan orang yang sejak awal hidup sampai akhir hidup melakukan amalan al-jannah. Kalau dalam hadis ini di awal-awal hidupnya sampai pertengahan hidupnya sampai menjelang akhir hidupnya melakukan amalan al-jannah dan di akhir hidupnya dia melakukan amalan al-jannah. Tapi kasusnya ya. Dan hari sebelumnya sudah menyatakan kebanyakan orang yang telah ditetapkan menjadi arunat di awal hidupnya, di tengah hidupnya, sampai akhir hidupnya diberi kemudahan untuk melakukan amalan arunat. Dan dalam hal ini disebutkan kasus yang jarang terjadi, tapi ada, yakni di awal-awal hidupnya sampai pertengahan hidupnya sampai akhir hidupnya yang menjelang akhir hidupnya dia melakukan amalan al-jannah, tapi karena takdir menetapkan dia adalah ahlinya menjelang matinya dia melakukan amalan-amalan ahlinya. Jadi tidak bertentangan ya, saling melengkapi. Begitu. Yang dari ini berarti kita bisa mengambil beberapa kesimpulan karena mungkin azabullah sebagai faedah hadis ini. Yang pertama, Dalam hal ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam terbuka. Yang pertama, 40 hari, selama 40 hari ini, berupa nutfah. Ya, air mani, sperma, yang sudah, apa namanya, hasil membuahi, ya. Nah, selama 40 hari, terus berkembang, ya. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi nutfah. Dan kita bilang alaqah. Menjadi gaah yang membeku. Gaah, ya. Nah. Belum jadi orang. Kemudian setelah itu 40 hari lagi menjadi mutlak, sekumpal satu, sepotong satu, dari kata itu 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Hari setelah itu dijual tahu. Jadi penemuan itu dilakukan secara ilmiah 4 bulan. Proses semacam ini di dalam perut itu termasuk ilmu ghaib yang hanya tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah cocok di dalam kandungan itu? Ya. Akhirnya masih lupa atau tadi ada yang sudah alhamdulillah ternyata tidak jadi, ya. Ada yang sampai mudhorah dan bahkan dicium rohnya terus mati, ya. Nah, tidak sampai keluar. Semuanya Allah yang menempatkan. Kait ini yang mana mungkin Allah menunjukkan faedah yang lain bahwa janin yang berusia 4 bulan itu sudah dianggap manusia. Dan sebelum 4 bulan tidak dianggap manusia. Timbul beberapa hukum dari situ. Kalau mati keguguran, ya, kalau memang usianya 4 bulan ke atas, berarti ada syariat untuk dimandikan, sholatkan, ya. Nah, kubur layaknya manusia, karena dia memang manusia. Ya, juga diakikoi. Ibad-ibad dari para ulama tentang masalah ini, ya. Sudah dijamin. Baik. Termasuk kalau ada yang kekuburan belum sampai 4 bulan usia janinnya, Bapak yang dimandikan, bapak yang disolatkan, ya man. Dikubur ya, supaya tidak tahu kan. Jadi manusia. Ya, perlu disebut manusia. Enggak disolatkan, enggak diakhirkan, ya. Karena masih di bawah umur 14. Sampai 14. Baik, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita mengimani tentang adanya malaikat al-muakkal birahmat. Namanya malaikat muakkal birahmat. Malaikat yang ditugasi untuk ngurus rahim. Wallahu ta'ala alam suwab. Ya. Kita tidak tahu apakah jumlahnya satu atau jumlahnya banyak. Karena kalau ada wanita yang hamil, ya seluruh dunia banyak juga yang berkarangan, ya kan? Allah yang marah. Yang penting kita meyakini adanya malaikat yang diasai urusan masalah rahim al-muakkal birahmat. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa malaikat yang kita cari mengurus rahim itu tidak memaksa untuk berkhidmat. Ya. Bahkan saat menjalankan tugas untuk menetapkan amalannya, ajalnya, rezekinya, ini babi atau sengsara. Itu sebelumnya belum tahu. Malakun al-waqtal, malakun waqtal bi'ahmi. Mereka yang dirasai virus rahim. Enggak tahu. Ini anak. Amalnya bagaimana, ajalnya bagaimana, rezekinya bagaimana. Nanti menjadi al-benar atau al-jannah, enggak tahu. Setelah Allah Ta'ala memberitahu, harus tahu. Padahal dia ngurus langsung, ya. Nggak tahu apa-apa. Apalagi yang lain yang tidak bertugas mengurus lagi. Lebih tidak tahu lagi tentang masalah waktu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap manusia telah ditetapkan amalnya, ajalnya, rezekinya menjadi al-la atau al-lisan. Maka dari sini, Abu Ibn Mas'ud sampai sebelum menyampaikan hadis dari Rasulullah menyatakan, wa wasadikul masyuk. Rasulullah itu orang yang jujur dan dibenarkan omongannya. Ini betul-betul wahyu dari Allah. Ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kesalahan. Supaya kita mantap minta dari Allah. Nah, dari sini para ulama mengambil faedah. Rasul hadith yaqfuz ala al-qana wa zadu syadid ala al-qirf. Anjuran untuk qanaah dan telaan bagi orang yang rakus harta. Nah, apa itu qanaah? Maka cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dan sekarang ini kita sedang menikmati rezekinya Allah, maka tidaklah kita marah. Alhamdulillah. Ya. Tanya bagaimana kondisi ekonomimu? Alhamdulillah. Sekitar Allah. Kita syukuri saja. Ya. Kita nikmati saja. Dan celaan untuk atas terhadap neraka. Mengapa? Para ulama mengambil kesimpulan seperti ini dari hadis ini. Karena urusan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Sekalipun takut, kalau menggasanya begitu, dia tidak akan bisa mendapatkan lebih dari itu. Hanya saja dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan kita harus bekerja, berusaha untuk memenuhi rezeki kita. Ya, nah, tapi tidak usah mabiyor. Waktunya ibadah ya ibadah. Waktunya kerja ya kerja. Jangan sampai memasang target-target Allah. Sampai kemudian melupakan tugas dan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupakanlah. Islam tidak melarang orang kerja dan berusaha mencari nafkah yang halal. Tetapi Islam mengajarkan kita percaya dengan takdir Allah yang menetapkan rezeki kita sehingga kita tak perlu terlalu apa ya. Akus dunia sampai motor, sampai ngoyong, sampai meninggalkan banyak kewajiban syariat dengan target mencapai kekayaan yang sebanyak banyak. Walaupun tak gitu, tak akan bisa. Karena belum tak, apa namanya, kalau tidak tak terkira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita percaya dengan takdir semacam ini, kondisi kita itu stabil. Jika sedikit, dia tidak akan stres, tidak akan apa namanya, gelisah, ya. Karena itu, kenapa? Ya mungkin memang itu rezekinya. Apa lagi? Tetap ibadah, walaupun dikasih rezeki yang sedikit. Dikasih banyak, dia bersyukur, ya. Dan tidak memberikan nambah rakus. Tidak banyak, tapi masih merasa puas saja. Ya. Nah, tetap juga stabil kondisinya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Boleh kerja, tapi tidak boleh. Rakus, ya. Tidak boleh apa ini. Ngoyo, sampai meninggalkan. Baik, wajiban. Kemudian, وفي الحق الاستعاذة بالله من سوء الخاتمة. Dalam hadis ini terdapat dalil anjuran untuk minta perlindungan kepada Allah dari suul khatimah. Karena dalam hal ini disebutkan kasus ada orang yang di awal-awal hidupnya, bahkan di tengah hidupnya, bahkan di akhir menjelang kematiannya, nah, melakukan amalan al-jannah. Tapi karena ditakdirkan menjadi al-jannah, maka dalam waktu yang singkat sebelum mati, dia bisa melakukan amalan al-jannah sebelum mati masuk. Saat ini, seolah baik khatimah. Kalau kita sekarang ini kepada betul azab Allah, sekarang dalam kondisi muslim, taat pada Allah. Nah, barakallahu tapi diingatkan dengan hadis ini. Dari jumlah kepada Allah. Dari sulh hatimah. Dan menjana, audhu bila bin zalik, kita termasuk yang dicontohkan ini. Kita akan meninggal berubah-ubah. Ya, yang asalnya rajin sholat menjadi tidak pernah sholat, yang asalnya taat menjadi apa ini? Jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula mereka-mereka yang sekarang sedang bersenang-senang dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran-pelanggaran, jangan merasa pede. Apa nanti di masa tua tobat, ya. Kenapa? Hati-hati dengan sulh khatimah. Bukan hadis ini yang dipakai, hadis sebelumnya. Jangan-jangan. Anda memang dimudahkan untuk melakukan amalan akhirnya sehingga matinya sulh khatimah. Amalnya ya, tetap dari dokter apa ini sulh khatimah. Adapun kalau mereka-mereka yang sangat berkelindang dalam maksiatan dalam penggaraan pada kepada Allah dan sebagainya. Nah, kita tidak boleh langsung memfonis mereka ini ialah ahli neraka. Tapi kita mengkhawatirkan mereka menjadi ahli neraka. Dan sebab hal itu, kita kalau menyaksikan orang yang melakukan amal ketaatan, tidak boleh langsung memfonis itu ialah penghuni surga. Kenapa? Khawatirkan kasus dalam hadis ini terjadi. Ternyata di akhir mereka berbatok. Ya, nah, semuanya mengambil kesimpulan kita ini harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syukur. Ya, nah, ini tentang hadis ini. Sebetulnya masih banyak faedah-faedah yang lain yang berkaitan dengan hadis ini. Namun saya anggap cukup ya. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. يا خيسا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.